بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan qala wa idza btuliya sabara. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, dan apabila ia diuji ia bersabar. Allah jalla wa ala yabtali al-ibada. Allah jalla wa ala menguji para hamba. Yabtalihim bil masaibi, menguji mereka dengan musibah-musibah. Yabtalihim bil makarihi, menguji mereka dengan perkara-perkara yang dibenci. Yabtalihim bil a'dai, menguji mereka dengan para musuh. Minal kuffari wal munafiqina, dari kalangan orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunuti min rahmatillahi. Maka mereka, para hamba, membutuhkan kesabaran. Tidak berputus asa, adamil ya'si dengan adamil qunut semakna. Tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَثْبُتُونَ عَلَى دِينِهِمْ, dan kokoh di atas agama mereka. وَلَا يَتَزَحْزَحُونَ مَعَ الْفِتَنِ, dan tidak menjauh bersama dengan fitnah-fitnah. أَوْ يَسْتَسْلِمُونَ لِلْفِتَنِ, atau justru tunduk kepada fitnah-fitnah. Bal yathbutuna ala dinihim, akan tetapi semestinya mereka kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha, dan bersabar di atas segala sesuatu yang mereka hadapi berupa keletihan-keletihan di dalam jalan menghadapi fitnah-fitnah. Bikhilafil ladzi idza btuliya jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillahi azza wa jalla. Berbeda dengan orang yang apabila diuji, ia tidak bersabar, marah, dan berputus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. فَهَذَا يُزَادُ ابْتِلَاءً إِلَى ابْتِلَاءٍ وَمَصَائِبَ إِلَى مَصَائِبَ. Maka orang ini justru ditambah ujian demi ujian, musibah demi musibah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna allaha idha ahabba, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahul rida, waman sakhita fa'alayhi sukhtu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah azza wa jal menguji mereka. Maka barang siapa yang rida, dia pun akan mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, iyadan billah. Hadith ini, ikhwati fillah hafizhani wa hafizhakumullah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dinilai dengan hadis yang hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadis 146. Dan Rasul alaihi salatu wasalam juga bersabda, wa a'zamun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu. Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, lalu yang semisal dengan mereka yang setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan yang selain beliau. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadis 143 dan mengatakan, wahada sanadun jayyidun. Ini adalah sanad yang bagus. Ubtuliya ar-rusulu wabtuliya as-siddiquna wabtuliya asy-syuhada'u wabtuliya 'ibadullahil mu'minuna. Para rasul diuji, para siddiqin diuji, para syuhada diuji, dan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman pun diuji. Lakinnahum sabaru. Akan tetapi mereka bersabar. Ammal munafiqu faqad qala Allahu fihi. Adapun orang munafik, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentangnya, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, yani tarafin, yani tarafun. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhih, khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di harf, yaitu tepian, di ujung. Maka apabila ia mendapatkan kebaikan, ia pun tentram dengannya. Dan apabila ia ditimpa fitnah, ia pun murtad dari agamanya. Ia pun merugi dunia dan akhiratnya. Itulah dia kerugian yang nyata. Fad-dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nasran. Maka dunia tidaklah terus-menerus berupa kenikmatan, kesenangan, kelezatan, kegembiraan, dan pertolongan. Laisat daiman hakada. Tidak terus-menerus demikian. Allahu yudawiluha bainal ibadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkannya di antara para hamba. الصحابة أفضل الأمة ماذا جر عليهم من الابتلاء والامتحان. Para sahabat adalah umat yang paling utama. Apa yang menimpa mereka berupa ujian, ibtila, imtihan, semakna ujian. قال تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman, وتلك الأيام نداولها بين الناس. Dan hari-hari tersebut kami mempergilirkannya di antara manusia. Falyuwattinil abdu nafsahu. Annahu idza ibtuliya fa inna hadza laysa khassan bihi. maka hendaklah seorang hamba mengkondisikan dirinya bahwasanya apabila ia diuji, maka sesungguhnya hal ini tidaklah khusus baginya saja. Artinya, ujian tersebut juga menimpa orang lain. فَهَذَا سَبَقَ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Maka ujian ini juga telah berlalu, menimpa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. فَيُوَتِّنُ نَفْسَهُ وَيَصْبِرُ وَيَنْتَذِرُ الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Maka semestinya ia mengkondisikan dirinya bersabar dan menanti kelapangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Qala wa idza aznaba istaghfara. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan setelahnya, dan apabila berdosa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Amma alladhi idza aznaba la yastaghfiru wa yastazidu min adh-dhunubi fa hadha shaqiyyun wal 'iyadhu billahi. Adapun orang yang apabila ia berbuat dosa, ia tidak memohon ampun kepada Allah dan justru menambah dosa-dosanya, maka orang ini sengsara. Dan kita berlindung kepada Allah darinya. Lakinil abdul mu'minu kullama sadara minhu dhanbun badara bitaubati. Akan tetapi seorang hamba yang beriman, setiap kali muncul darinya sebuah dosa, ia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah Azza wa Jal, lalu mereka segera memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Azza wa Jal semata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Taubat itu hanyalah diterima oleh Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang melakukan keburukan dengan sebab kejahilan, kemudian ia segera bertaubat. Wal jahalatu laysa ma'naha adam al-ilmi. Dan kejahilan bukanlah maknanya tidak memiliki ilmu. La li'anna al-jahila la yu'akhadu. Karena sesungguhnya orang yang jahil tidak akan dihukum. Lakinna al-jahalata huna hiya diddul hilmi. Akan tetapi kejahilan di sini adalah lawan dari kesantunan. فَكُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ بِمَعْنَى نَاقِسِ الْحِلْمِ وَنَاقِسِ الْعَقْلِيَّةِ وَنَاقِسِ الْإِنْسَانِيَّةِ. Maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia jahil, bermakna kurang kesantunannya, kurang akalnya, dan kurang kemanusiaannya. Waqad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, min nahiyati annahu laysa indahu hilmun wala thabatun fil umuri. Dan terkadang seseorang itu memiliki ilmu, akan tetapi dia jahil dari sisi yang lain, dari sisi bahwasanya ia tidak memiliki kesantunan, tidak memiliki kekokohan di dalam perkara-perkara.